aku yang tak akan melepaskan kamu yang menggenggam hatiku. Kita takkan mungkin terpisahkan, biarlah terjadi apapun yang terjadi. Bisa melepaskan kamu yang miliki hatiku. Walau mungkin terlalu cepat bagi kita berdua untuk mengatakan selamanya kita sama, melewati segalanya yang dapat pisahkan kita berdua. Selamanya kita akan bersama, takkan ada keraguan kini dan nanti. Percayalah. Di dalam memilih.